Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk terus menambahkan kepahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pada malam ini, insyaAllah kita teruskan kajian kita di dalam kitab syarah Riyadhus Salihin, di mana telah kita bacakan dan kita huraikan mana yang telah dituliskan untuk kita pada minggu lepas, iaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pada akhir pelajaran lepas, kalau kita ingat lagi, telah kita bahaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan niat. Saya harap itu, yakni pembahasan tersebut, tidaklah menjadi satu kekeliruan atau menambah kekeliruan jika ia agak ilmiah ataupun agak teknikal, iaitu pembahasannya mempunyai perincian-perincian yang mungkin kita tak biasa dengar. Tetapi yang penting, hadis niat itu kita dapati adalah hadis yang amat penting, kerana banyak permasalahan fiqah disandarkan atau berdasarkan hadis niat ini. Dan sebagai ulang kaji yang amat cepat yang telah kita bahaskan tentang masalah fiqah, di mana terdapat khilaf kerana niatnya, dan antaranya adalah menukar niat, kalau kita ingat lagi ya, iaitu menukar niat daripada satu ibadah kepada satu ibadah lain yang sejenis lah. Dan telah kita terangkan bahawa dalam semua contoh penukaran niat tidak dibenarkan sebenarnya, melainkan satu, kecuali satu, dan itu pun jika terdapat maslahat syar'iyah, maslahat syarak. Maka menukar niat daripada satu fardu kepada satu fardu yang lain tidak dibenarkan. Yakni dalam solat, kita tukar niat daripada maghrib kepada isyak ataupun isyak kepada subuh dan sebagainya, tidak dibenarkan. Dan juga jika kita menukar niat antara sunat kepada fardu, yakni daripada qabliyah subuh, sunat subuh, kepada fardu subuh, itu pun telah kita terangkan tidak dibenarkan. Dan daripada fardu kepada sunat subuh pun sama, daripada fardu subuh kita tukar kepada sunat subuh. Adapun daripada satu solat sunat kepada satu solat sunat lain, juga telah kita terangkan asalnya pun tidak dibenarkan. Dan satu saja contoh yang kita berikan yang mungkin dibenarkan kita tukar niat kerana satu-satunya maslahat syarak, iaitu apabila kita sedang solat fardu subuh misalnya, kemudian datangnya sebuah jemaah hendak menunaikan solat subuh berjemaah, maka boleh kita tukar niat fardu subuh kita yang kita sedang lakukan sendirian itu menjadi solat sunat saja, sama ada sunat subuh ataupun sunat lain. Kemudian kita beri salam selepas dua rakaat dan kita ikut jemaah yang baru tadi, dan kita keluar ataupun kita tukar niat kerana nak dapatkan pahala subuh berjamaah. Dan setelah saya bawakan contoh ini, ada beberapa teman yang bertanya selepas kelas, apa hukumnya kita solat jemaah di masjid dua kali ataupun kita solat berjemaah selepas solatnya imam daim ataupun imam tetap dengan jemaah yang pertama? Bukankah tidak dibenarkan kita solat berjemaah dua kali dalam satu masa atau dalam satu masjid? Maka telah kita terangkan, terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW telah selesai solat subuh berjemaah dengan para sahabat. Tak ingat saya di Masjid Nabi ataupun di Masjid Khayf di Mina. Maka setelah itu datang seorang yang bermusafir, dia datang masuk ke dalam masjid nak tunaikan solat fardu subuh. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ada tak yang nak bersedekah kepada orang ini. Ya, ini berjemaah bersama beliau, jangan biarkan dia solat sendirian. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menyahut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berjemaah dengan lelaki badui tadi. Dan ini dalil yang sahih, disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Maka ini dalil bahawa boleh kita berjemaah setelah jemaah imam yang pertama. Ya, terlampau kuatlah dalil ini untuk menerangkan tentang kebenaran atau kebolehan tersebut. Kerana Nabi SAW yang ajak, kemudian Abu Bakar As-Siddiq melakukannya secara fi'il di depan Nabi SAW, dan Nabi SAW namakan solat Abu Bakar itu sebagai sadaqah. Artinya dia solat fardu ataupun solat sunat. Solat sunat. Baik, kalaulah tidak dibenarkan berjamaah setelah jemaah yang pertama di masjid, tentu Nabi SAW tidak mengajak siapa-siapa untuk berjemaah dengan lelaki badui tadi. Ini menunjukkan ia dibenarkan. Bahkan lebih daripada itu, fiqah daripada hadis ini adalah Abu Bakar Siddiq mengulang solat subuh, yakni setelah dia tunaikan solat subuh fardu, fardu subuh. Dan kita tahu bahawa setelah kita tunaikan solat fardu subuh, maka selepas itu tidak boleh kita solat lagi, walaupun solat sunat, sebab itu adalah waktu apa? Waktu haram. Tapi Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Jadi ini juga satu faedah daripada hadis tersebut. Jadi tentulah kalau ada jemaah lain datang masuk, kita sedang solat sendirian, maka kita boleh tukar niat kita untuk dapatkan jemaah itu. Baik, cuma permasalahannya ialah yang berlaku pada zaman ini, sebenarnya dah berlaku zaman dahulu lah, iaitu seseorang tu masuk dalam masjid dan imam dah habis solat, bukan masbuk yang sampai dapatnya beberapa rakaat, tapi dia terus tak dapat satu rakaat pun. Maka dia dan teman-teman dia yang lambat masuk masjid buat jemaah selepas itu. Jadi apa hukumnya? Yang berlaku sekarang macam inilah. Maka bagi ulama yang mengatakan boleh secara mutlak, mereka berdalilkan kepada hadis Abu Bakar tadi. Tapi ulama melihat keadaan, kerana apabila ini berlaku, iaitu satu jemaah setelah jemaah yang pertama, ia akan mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan perpecahan di antara jemaah masjid tersebut. Iaitu apa perasaan imam bahawa belakang selepas dia solat ada pula orang semayang jemaah selepas dia. Begitu juga dengan makmum yang solat jemaah pertama. Apakah jemaah kedua ni sengaja, dan timbullah mungkin sangkaan-sangkaan, ya? Jadi mereka bukan satu geng ke ataupun dan sebagainya. Jadi ini akan menimbulkan hati ataupun menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik dalam hati masing-masing. Jadi ulama mengatakan jika ia berlaku selalu sehinggakan dipelekeh-lekehkan untuk hadir solat jemaah yang pertama, maka itu tidak dibolehkan, tidak disyariatkan. Kerana apa? Nampak perpecahan bahawa ada jemaah, nanti lepas tu ada jemaah, akan menimbulkan macam-macam syak dan wasangka. Baik, jadi itu pendapat pertama. Melainkan kata mereka, jika memang kita katakan keadaan yang tulen bukan kerana sebab-sebab tertentu, memang dia datang lambat kerana musafir macam tadi, ataupun dia ada urusan kat luar, baru kita katakan kebumikan jenazah misalnya, baru sampai masjid dah habis, dah tak ada, dia bawa satu van, jadi dia nak solat jemaah belakang itu. Tentulah tak sama dengan orang yang memang tinggal dekat-dekat kat masjid tetapi lambat-lambat lepas tu buat jemaah lagi satu. Ini selalu berlaku dekat serama-serama universiti ke. Jadi mereka hege-hege sampai kat surau ke musalla ke kat masjid, buat jemaah lagi satu. Nanti datang lagi jemaah lepas tu, datang tiga ke empat. Jadi kata Syekh Al-Albani rahimahutaala, memandangkan keadaan demikian mungkin berlaku, maka tidak dibenarkan jemaah kedua. Kenapa? Nanti orang akan ambil sambil lewa untuk menghadirkan diri untuk solat jemaah dengan imam yang pertama. Bila kita kata tak boleh, maka mereka kan tahu bahawa bila tak dapat jemaah pertama, artinya dah tak dapat solat jemaah lagi, dah tak ada buat apa ni, jemaah kecil kat belakang. Jadi apa akan berlaku? Mereka akan bersuha sungguh-sungguh untuk bangun awal, siap cepat untuk dan bergegas untuk sampai ke saf di dalam masjid untuk jemaah yang pertama. Jadi terdapat maslahat yang banyak daripada fatwa Syekh Al-Albani ini sebenarnya. Tapi dalam waktu yang sama kita kena fahamlah bahawa ada dalil yang yang membenarkan jemaah kedua. Jadi ini menunjukkan balik kepada niat orang yang buat jemaah kedua tu. Kadang-kadang dia sengaja datang lambat sebab dia tak suka dengan imam. Imam mazhab lain, imam parti politik lain. Jadi dia asyik kat belakang aja. Jadi itu tidak sayugia lah, itu tak patut kita lakukan dalam satu masjid. Wallahu alam. Dan telah kita terangkan juga yang kita belum terangkan tentang niat ini satu masalah yang juga penting yang kita perlu tahu sebenarnya, iaitu tentang menggabungkan niat ke? Menggabungkan niat untuk satu-satunya ibadah. Okay, contohnya kita solat sunat dan kita niatkan sekali solat fardu, boleh ke tak boleh? Solat sunat subuh dua rakaat kita combine sekali dengan solat fardu subuh, ataupun sebaliknya, solat fardu subuh kita niatkan sekali solat sunat subuh, dapat dua-dua tak? Kenapa tak dapat? Nabi kata innamal a'malu bin niat, semua orang amalan tu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi kata semua orang dapat apa yang dia niat. Saya niat dua dapat dua, awak niat satu awak dapat satu. Macam jadi macam tadi kita solat maghrib, niat sekali ba'diyah, terus lepas maghrib dah tak payah solat ba'diyah. Bagus juga eh? Niat punya kekuatan. Jadi apa hukumnya? Jadi dalam hal ini awak kata boleh secara mutlak pun salah, awak kata tak boleh secara mutlak pun salah. Sebab kita ada beberapa situasi di mana kita dibenarkan untuk menggabungkan niat. Dan kita dapat dua-dua sekali. Iaitu apa? Bila kita masuk masjid, kita belum solat tahiyatul masjid dan imam sedang solat ataupun dah hampir nak solat lah, dah diiqamahkan untuk solat maghrib misalnya. Maka kita niat waktu kita solat itu solat maghrib dan solat tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Boleh. Dapat dua-dua ke? Dapat satu ya? Dapat dua-dua. Kenapa boleh? Tahiyatul masjid tak boleh qada. Tahiyatul masjid? Tak boleh qada. Betul, tahiyatul masjid tak boleh qada. Siapa setuju tahiyatul masjid tak boleh qada? Dulu pun saya fikir macam itu juga. Tapi saya jumpa dalil bahawa ya tidak. Baik, lagi sekali. Masalah ni Dato' sentuh tu. Tahiyatul masjid boleh qada atau tak boleh qada? Tak boleh. Tak boleh, hak masjid. Betul eh? Okey, kalau awak pernah bacalah hadis, pernah cover fiqah ke? Dalam satu bab saya kasih clue, iaitu bab solat Jumaat. Aha, apa berlaku? Nabi SAW sedang berdiri di atas mimbar, sedang berkhutbah. Ada seorang lelaki datang lambat. Apa dia buat? Dia dah lah selit celah-celah bau orang. Lepas tu dia duduk. Nabi SAW suruh apa? Suruh bangun dan solat dua rakaat. Dan dalam riwayat ringankannya. Dah duduk. Jadi bila dia solat tu, tu solat qada ke solat qada? Dia dah qada lah tahiyatul masjid dia. Oh tak. Maksudnya kalau kita kata bukan pasal dia dah solat atau tak solat lah, isunya adalah dia datang mesti terus solat sebelum duduk, ataupun kalau dah duduk pun dia boleh solat selepas itu. Itu yang kita nak bahaskan lah. Ada pun selepas solat, kalau dia dah solat, kenapa kita tak tuntut dia tahiyatul masjid lagi? Sebab solat tu sudah jadi tahiyatul masjid. Jadi di sini sebenarnya dalam bab niat ini, bila yang boleh kita gabungkan, bila yang kita tak boleh gabungkan niat ini. Jadi terdapat kaedah kat sini. Jadi kita sebenarnya kena lihat maksud daripada ibadah-ibadah tertentu. Yang mana yang kita nak gabungkan niat. Maksud kita kena lihat apa? Maksud daripada ibadat tu yang kita nak gabungkan. Jadi macam tadi, kalau tahiyatul masjid, apa maksud tahiyatul masjid? Menghormati masjid dengan solat minimum 2 rakaat. Bahkan kalau nak solat 1 rakaat witir pun sebenarnya dia dah tahiyatul masjid, dia tak terus duduk. Jadi ia hasil, tahiyatul masjid hasil dengan apa juga? Solat. Betul tak? Jadi oleh kerana itu, bolehlah kita niatkan dalam solat apa juga, dan niatkan sekali tahiyatul masjid bila kita masuk masjid. Baik. Adapun jika dan satu contoh lagi, kita sekarang dah tak ada hadas kecil. Tak bersuci lah, kita ada hadas kecil, dah batal wuduk kita. Dan lepas itu kita ada jenabah pula, mimpi pula. Baik. Bila kita nak bersihkan diri kita, boleh tak kita angkat hadas besar cukup, tak payah angkat wuduk untuk solat? Boleh tak kita combine niat wuduk dengan niat mandi? Boleh tak boleh? Ha. Tak boleh? Boleh ya? Ha, kenapa boleh? Innamal a'malu bin niat lah. Balik pada hadis. Amalan tu dengan niat. Kita dapat apa yang kita niat. Tapi bukan itu saja. Kita cakap tadi apa? Kita kena lihat maksud daripada ibadat tersebut. Apa maksud daripada wuduk? Untuk angkat hadas dan solat. Apa maksud daripada hadas besar? Sama juga untuk angkat hadas, tapi besarlah. Dan untuk solat. Jadi kalau kita mandi dan niat sekali untuk angkat hadas, wuduk untuk angkat hadas kecil, dia akan apa? Dia akan masuk sekali. Dia akan terangkat. Kenapa? Kerana dia daripada satu jenis. Daripada satu jenis dan mempunyai maksud yang salah, yang sama. Maksudnya sama atau tidak? Mandi hadas besar dan wuduk untuk hadas kecil. Maksudnya sama. Duduk maksudnya apa? Hadas apa maknanya? Ialah perkara yang menghalang kita daripada menunaikan solat. Jadi bila kita niat mandi tadi, kita niat untuk berwuduk sekali, masuklah sekali. Sebab tu kita tak payah wuduk lagi lepas kita mandi. Betul? Sebab dia daripada satu jenis. Ini yang kaedah yang Syekh Islam bin Taimiyah mengatakan, bahawa bila kita ambil yang besar, maka yang kecil dapat sekali. Dengan syarat dia daripada satu jenis. Tapi kalau dia bila berwuduk, dia niat sekali angkat hadas besar, Jadi kita jadi. Dia wuduk je, niat sekali join dengan hadas besar. Pakai innamal amalu bin niat. Dapat tak dapat? Tak dapat. Kenapa tak dapat? Dia kecil, yang itu besar. Kecil tak boleh, tak mampu nak angkat yang besar. Apa dalil? Ini susah lah nak kita cari dalil lah, kita katakan kan. Tapi ini yang dibahaskan oleh ulama. Saya kasih awak kesimpulannya, tak ada khilaf sebenarnya dalam hal ini. Baik. Begitu juga puasa. Baik. Dalam hal puasa, selalu kita ada isu tentang puasa Arafah, puasa Muharram. Dan sebelum itu, yakni puasa Arafah dan puasa Muharram combinekan dengan puasa lain. Betul tak? Combinekan dengan puasa lain. Dan juga puasa 6. Apa hukum kita combinekan niat puasa 6 dengan puasa lain? Ni lagi suka, lagi favoritenya soalan. Bila Ramadan nak habis saja atau dah habis saja, semua orang tanya bab ini. Nanti adalah ustaz cakap gini, itu cakap gini kan. Jadi kita katakan, kalau ustaz tu kata boleh kita gabungkan niat, sebab dia daripada ibadah yang jenis ibadah yang sama, puasa dengan puasa. Kemudian dia kata apa? Ikut hadis innamal a'malu bin niat. Cukup ke tak cukup kuat untuk membolehkan gabungan niat? Kita kata apa? Mesti lihat maksud daripada ibadah tersebut. Jadi begini, kalau kita menggabungkan puasa 6 dengan puasa qada, boleh? Jadi apa hukum puasa qada? Wajib. Apa hukum puasa 6? Sunat. Boleh tak gabung yang wajib dengan yang sunat? Ini kita ada kaedah. Tadi kita kata apa? Kalau solat, solat subuh dengan fardu subuh boleh combine tak? Tak boleh. Jadi ini sunat dengan wajib, tak boleh. Kalau awak ada, kalau bukan puasa 6 lah, kita ada hutang puasa, puasa Ramadan. Jadi kita nak bayar, kita niat sekali puasa hari Senin, boleh ke tak boleh? Yang ni tak, tak boleh. Macamlah kita puasa Ramadan, dalam puasa Ramadan kita niatkan sekali puasa sunat. Jadi yang dapat cuma puasa Ramadan saja. Sama macam kita sedang solat. Kita solat maghrib dan kita niat sekali solat sunat maghrib, ba'diyah ataupun qabliyah, bukan taitul masjid. Kita tak dibenarkan, yang dapat cuma yang yang besar saja. Yang kecil itu tak tak dapat. Sebab wajib itu adalah maksud, ada maksud tersendiri. Kemudian tentang solat puasa tentang puasa 6. Puasa 6 ini mempunyai maksud tersendiri, di mana Nabi SAW menerangkan man shoma ramadana thumma atba'ahu bi sittin min syawal kana ka siyamid dahri. Maksudnya siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 daripada Syawal, maka seperti dia berpuasa setahun. Jadi sebab itu kita kena lihat dalil-dalilnya. Jadi puasa 6 tu, nak dapatkan ganjaran puasa 6, hendaklah kita pertama man shoma ramadana, dia telah puasa Ramadan. Kalau orang yang masih ada hutang Ramadan, dia dah puasa Ramadan ke belum? Belum lagi, tak boleh namakan dia dah puasa Ramadan. Dia belum habis Ramadan. Jadi dah habis Ramadan, kemudian dia sambung 6 hari daripada Syawal, baru dia dapat fadilat puasa 6 tadi, iaitu dihapuskan ataupun dia seperti berpuasa selama setahun. Jadi tak akan dia dapat kombinkan antara puasa 6 dan puasa qada. Begitu juga dengan puasa Muharram atau ni Ashura ataupun puasa Arafah asan. Betul tak? Pasal selagi dia ada sebab puasa yang wajib tak boleh bergabung dengan puasa puasa sunat. Adapun puasa sunat dengan puasa sunat, boleh ke tak boleh? Jadi di sini boleh. Kalau kita nak puasa Senin dan juga puasa misal kata apa tu yang yang apa tu puasa hari-hari putih, misal dia jatuh hari Senin 15, niat sekali boleh. Baik. Dan puasa-puasa sunat yang lain, ini puasa Arafah bergabung dengan puasa Khamis kalau ketepatannya apa ni, bertepatan puasa Arafah tu dengan puasa hari Senin ataupun puasa Khamis. Jadi, tapi dapati perbezaannya, kita kena lihat maksud daripada puasa tersebut. Baik, orang yang solat duha ataupun seorang yang tak sempat nak solat sunat subuh, jadi dia cuma solat subuh sajalah. Bila dah masuk waktu duha, dia nak qada solat sunat subuh tu, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh boleh tak dikombinkan sekali dengan dia nak niatkan sekali apa, solat sunat duha. Jadi dia buat dalam satu solat dua rakaat, dudu sekali qada sunat subuh dan sunat duha. Boleh tak boleh? Sunat dengan sunat. Hah? Dah susah lah apa ni. Ya? Boleh tak boleh? Main ambil inamal amalu bin niat, niat aja lah boleh. Tapi kita ada kaedah. Qada? Apa kena-mena yang qada tak boleh pula? Qada bukan wajib ni. Ni qada sunat. Ya, yang tadi kita cerita qada wajib. Apa maksud daripada sunat subuh? Apa maksud daripada sunat duha? Apa maksud daripada sunat duha? Solat pada waktu duha. Baik. Secara khusus. Dan sunat subuh yang kita nak qada tu sebenarnya dia mengikuti solat subuh. Jadi dia ada sebab yang lain, dia ada maksud yang lain. Sebab itu tak boleh kita gabungkan niat qada sunat sunat subuh dengan sunat duha. Baik. Lagi, tambah lagi ya. Saya ingat yang disebutkan oleh ulama. Mandi. Mandi junub boleh tak kita gabungkan dengan mandi Jumaat? Itu persoalan yang masyhur. Boleh tak boleh? Satu kali mandi dapat dua. Dengan niat saja. Boleh, sebab sebab satu jenis. Maksud Maksudnya sama. Apa maksudnya? Membersihkan. Okey. Baik, jadi itu satu pendapat. Ini mengikut pendapat apa? Bahawa hukum solat, hukum mandi Jumaat adalah sunat. Sebab kalau dia sunat, lepas tu mandi wajib tu, wajib. Bila kita buat wajib, terangkatlah sekali yang sunat. Tapi apa kata kalau mandi Jumaat itu wajib? Sebab tu kat sini kita kata ada khilaf rupanya. Bila ada khilaf, hukumnya akan berubah. Kerana ramai ulama' mengatakan mandi Jumaat itu wajib. Ghuslul Jumaati wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Mandi Jumaat adalah wajib atas setiap orang yang dah baligh. Kau tahu tak ni? Belum sampai lagi lah bab ni . Dan itu dalil mereka bahawa mandi Jumaat itu wajib. Jadi kalau dah wajib dengan wajib, boleh gabungkan tak? Ibnu Hajar Asqalani menterjihkan bahawa kita sepatutnya kalau ikut kaedah, kita tak boleh gabungkan wajib dengan wajib. Kita kena mandi dua kali. Satu untuk janabah, satu untuk mandi Jumaat. Jadi saya terangkan sekali lagi, ia balik yang tadi, jawapan tadi tu boleh kita gabungkan bila mandi Jumaat tu bukannya wajib. Tetapi kita kaji lagi bahawa walaupun dia wajib dengan wajib, kadang-kadang kita boleh gabungkan kerana maksudnya sama, iaitu membersihkan diri. Dan tentang hal ini terdapat sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada zaman, pada awal-awalnya, orang-orang Madinah, mereka pada hari Jumaat mereka akan solat di Masjid Nabi. Dan keadaan di Madinah panas, dan sebahagian mereka yang tinggal daripada kawasan Awali, kalau tak silap saya, dia tinggal agak jauh, dan mereka akan melalui tanah pertanian. Jadi kotor. Jadi bila sampai ke masjid, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia apa ni, bau mereka tu menyakitkan orang ramai. Maka Nabi SAW pun perintahkan mereka untuk apa? Untuk mandi Jumaat. Untuk mandi Jumaat. Daripada hadis ini, apa faedah yang kita dapat? Bahawa maksud daripada mandi Jumaat adalah untuk menghilangkan bau, untuk membersihkan diri. Tak kira mandi apa pun, kita boleh dapat mandi Jumaat. Daripada hadis inilah maksudnya. Jadi kalau kita mandi janabah, kita niatkan sekali mandi Jumaat, sepatutnya kita dapat dua-duanya sekali. Sebab itulah daripada dalil ini, hadis Aisyah tadi, ulama' mengatakan disunatkan juga kita mandi untuk perhimpunan-perhimpunan yang umum di masjid ataupun di musalla, seperti hari raya, dua hari raya. Sebenarnya tak ada dalil bahawa disunatkan kita mandi untuk hari raya. Yang ada cuma apa? Untuk solat Jumaat. Jadi daripada mana ulama' mensunatkan kita mandi untuk hari raya? Daripada hadis tadi, maksudnya adalah untuk membersihkan diri. Sebab itu kalau kita ditanya, masuk lagi satu masalah Jumaat, bila kita boleh mula mandi Jumaat? Hari Jumaat, start daripada bila? Sebelum matahari naik ke? Selepas subuh dah boleh mandi Jumaat? Ha? Nak dekat? Kalau nak dekat, afdal. Sebab bau pun dah hilang. Tapi kalau dia nak mandi hari Jumaat, subuh je dah di Jumaat lah. Sebelum dia solat subuh, dia mandi. Dah kira mandi Jumaat tak? Berapa jam? Ya, awak 2 jam, 3 jam pun pendapat je. Apa dalilnya? Ustaz, kalau kita kerja tak? Mandi tu, kita selalu kerja kan? Itu satu juga apa ni, kemungkinan lah. Orang yang ada kemungkinan susah nak mandi betul-betul apa ni, untuk solat Jumaat 1 jam ke 2 jam ke setengah jam ke 10 minit. Dia nak mandi awal lagi sebelum dia keluar rumah, pagi-pagi ataupun sebelum matahari naik. Boleh ke tak boleh? Tak pernah dengar kan soalan ni? Oh, ni soalan ni dekat tempat kita selalu orang tanya ni, tentang mandi Jumaat. Asyik-asyik apa ni ditanya. Jadi kalau kita tengok hari Jumaat mula bila? Maghrib tu malam Jumaat. Ni hari Jumaat. Hari Jumaat, yaumul Jumaat, ghuslu yaumil Jumaat. Bila tu mula? Jadi sebab itu kena tahu bahasa juga. Yaumul Jumaat, ramai yang mengkirakannya ataupun menganggapnya selepas matahari naik. Kalau masih subuh dia tak kira yaum sebenarnya. Baiklah, itu pun ada khilaf juga daripada sudut bahasa. Kemudian daripada sudut maksud daripada mandi Jumaat adalah apa? Untuk menghilangkan bau badan. Jadi pagi-pagi dah mandi, taruhlah dia dah mandi awal-awal pukul 7 dah pergi cangkul sana cangkul sini, kerja apa semuanya, kerja di pasar, jual ikan, potong daging, sayur apa semuanya, terus pergi masjid. Dah mandilah, apa heran tak mandi, tapi bau boleh tahan. Sampai tak maksud. Jadi dekat sini kita katakan, tak sahajalah dia macam tu. Sepatutnya dia mandi lagi sebab kita ada illah untuk perintah mandi tersebut. Tapi bagaimana pun, kata ulama yang saya tahu, kita hanya boleh mandi Jumaat setelah terbitnya matahari. Kenapa? Hadis lagi. Nabi SAW kata, siapa yang datang pada sa'atul ula, pada jam yang pertama, seperti dia menyembelih apa? Unta. Siapa yang datang pada jam yang kedua, seperti menyembelih lembu. Siapa yang ketiga, seperti menyembelih kambing, ayam, last sekali apa? Telur. Siapa yang datang lambat lagi, imam dah naik, dia tak dapat apa-apa. Jadi Nabi SAW kata, sa'atul ula, jam pertama, jam kedua. Jam tu mula daripada bila? Takkan daripada subuh. Jam mula daripada matahari naik. Nampak tak? Saya cuma nak, bukannya nak kasih kecoh, cuma nak apa tu? Nak tunjukkan bahawa kita, bila kita keluarkan fatwa ataupun kita, bila ulama keluarkan fatwa dan pendapat, mereka lihat macam-macam dalil, bukan satu, dua, lepas tu kita hukumkan begitu. Baik. Itu tentang penggabungan niat. Cuma untuk kita tak banyak masalah lah tentang hal itu. Dalam hal, dalam keadaan kita sekarang ni, saya lihat lah yang ada kemuskilan adalah menggabungkan niat dalam sedekah. Dalam apa? Bab sedekah. Bab solat, bab apa semuanya tak berapa lah. Sebab zaman sekarang orang ajak kita bersedekah, tapi dia jual sekali barang. Dan dia kata ini amal. Maknanya jualan, jualan apa? Jualan amal. Dan maksud jualan amal dalam budaya kita zaman ini adalah bila kita beli itu, untung daripada belian kita tu, pembelian kita tu akan dibuatkan amal, sama ada untuk masjid, untuk madrasah, untuk persatuan dan lain-lain lagi. Jadi maknanya bila seseorang tu beli, dia dapat makan sate amal, dia dapat makan biryani amal, apa amal, apa-apalah eh? Dia dapat makan. Dan dalam waktu yang sama dia apa? Dia niat sekali dia sedekah sekali lah. Sedekah, tak ada lain lah dengan sedekah. Dapat tak dulu? Makan tentu dapat kenyang lah. Pahala dapat tak? Pahala sedekah. Innamal a'malu binniat. Kalau kita tanya mereka apa kat mereka jawab? Innamal a'malu binniat. Nampak? Semua dah jadi ulama bila apa ni? Semua hafal hadis niat. Senang aja kata, sesungguhnya amalan tu dengan niat. Kita niat dua, dapatlah dua. Tak salah pun. Kalau awak niat satu, awak niat nak makan, awak dapat makan. Awak niat dua, dapat dua-dua ke apa? Jadi ni value added lah, kata orang tu. Nah. Nasib? Okay, $10 pula eh. Kita waktu makan masih kira-kira ke duit terbang? Tapi boleh tak? Boleh tak? Kalau lah seseorang tu betulkan niat dia, betulkan niat dia konon, ataupun dia gabungkan niat dua-dua, dia nak makan, mungkin dia nak nanti nak pergi dekat tempat tu collect, nak bawa family sekali makan-makan sekali, dia pun silaturahim, macam-macam niat dah ada, jumpa kawan sekali, pergi masjid sekali, sembahyang sekali, dan dalam waktu yang sama dapat pahala sedekah. Wah, bagus betul. Jadi kita kena banyakkan amal-amal macam ini, penjualan-penjualan amal. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa syariat meletakkan garis-garis pandu untuk sedekah sebagai satu ibadah. Dan syariat meletakkan garis-garis pandu yang jelas untuk jual beli, sewa menyewa dan muamalat. Siapa yang pernah baca bab ibadat dan sampai kepada muamalat, dia akan tahu berapa detailnya syariat membeza-bezakan antara satu ibadah dengan satu ibadah walaupun dia nampak sama. Seorang yang mengeluarkan, menyerahkan $10, ia boleh jadi sedekah, ia boleh jadi zakat yang wajib, ia boleh jadi hadiah, dan ia boleh jadi wakaf. Cuma duit $10 tak boleh jadi wakaf lah, boleh barang lah, duit tak boleh jadi wakaf. Dan kadang-kadang menjadi apa kita katakan, apa ni, hasil daripada wasiat. Banyak perbezaannya, dan syariat meletakkan hukum beza-beza, nama je pun berbeza-beza. Tahu-tahu bila datang kita untuk bila untuk kepentingan kita, kita gabung-gabungkan dia macam tu. Apakah boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Baik. Jadi di sini kita katakan yang penting, ibadah tadi telah bercampur niatnya dengan apa? Dengan dunia. Sebab kita tentu sekali bila serahkan $10 dan ambil kupon tersebut, kita nak makanan tersebut. Taruhlah kalau betul kita tak ada kisah dengan makanan tersebut, kita minta sate yang sepatutnya janji 15 cucuk ayam, sebab saya tak bolehkan daging. Sekali datang daging, marah tak marah? Ataupun dia janji ayam, lepas tu dengan kuah cukup dan apalah dia punya, apa dia punya tu dah, saya pun dah lupa dah. Sekali tak cukup syarat, datang tak ada apa kuah, ada kekasih tu je, marah tak marah? Kata sedekah, kata aman. Nampak tak mungkinnya, sebab bila kita dah niat nak beli, mesti ada maksud beli kat situ. Kita tak boleh tipu hati kita, tak boleh tipu. Dan dalam waktu yang sama kita nak sedekah juga, itu saya akur lah, memang ada orang nak sedekah sekali, semua dia nak buat sekali jalan. Jadi di sini, apakah menjadi ibadah sedekah yang tulus, yang ikhlas, ataupun dah bercampur kat situ? Jadi di sini kita khawatir. Saya tak nak kata haram, saya kata tak jadi, tak apa semuanya kan. Cuma kita kena fikir baliklah tentang hal ini sebenarnya. Kenapa orang buat macam ini? Kenapa orang sekarang minta orang sedekah dengan beli amal? Agak-agak apa jawapan dia? Sebab kalau dia kata sedekah aja untuk masjid ni, sedekahlah untuk madrasah ni, bayar gaji gurunya, untuk fasilitasnya apa semuanya, berapa banyak yang dia dapat collect? Tak banyak. Berbanding dengan dia buat apa? Dia buat amal. Campur pula tadi kata apa, amal punya kos tu lebih mahal daripada jual beli kat pasar. Lebih $6, lebih 2-3 kali ganda. Kita tahu kenapa? Sebab untuk memastikan apa? Keuntungan. Untuk memastikan keuntungan. Sebab kalau dia jual harga sama dengan pasar, jadi ada untung, mungkin ada kemungkinan apa? Untung dan rugi. Dah jadi macam bisnes biasa. Apa perbezaan bisnes dengan sedekah? Perniagaan dia boleh untung, boleh rugi. Beza. Ada pun sedekah, garanti dapat. Jadi sebab itulah mereka letakkan lebih untuk apa, mengelakkan apa, kemungkinan rugi. Jadi di sini banyak masalahnya untuk orang yang mengadakan amalan-amalan ni ataupun penjualan-penjualan seperti ini. Dan bila kita beli pun sama. Itu permasalahan. Jadi ini dah makin meluas. Apakah yang kita didik kepada masyarakat? Apa yang kita terangkan kepada masyarakat? Patutnya kita ajak mereka ikhlas. Bahkan kalau nak sedekah, jangan sampai tangan kiri tahu. Sedekah tangan kanan, kiri tak tahu. Kalau sedekah tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Jangan kata orang lain tahu. Baik, jadi demikianlah sepatutnya yang kita didik orang ramai. Maka kita katakan, siapa yang buat macam ini, ikhlaskan, sembunyikan amalan dan sedekahnya, maka insyaAllah dia akan di bawah naungan Allah SWT pada hari yang tiada naungan kelak melainkan naungannya Subhanahu Wa Taala. Ya ma la zilla illa zilluhu. Kan? Kita dapat syariat mengajar kita untuk apa? untuk ikhlas. Kemudian dalam sebuah ayat Al-Quran Al-Karim, Allah SWT telah berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang inginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan amalan mereka di dalam dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan kami tidak akan kurangkan sedikit pun daripada amalan dunianya. Ini ganjaran amalan dunianya. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka-mereka ini, kata Allah SWT, tidak ada dapat apa-apa di akhirat kelak melainkan api neraka. Sebab amalan ni untuk apa? Untuk dunia dan perhiasannya. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan batal lah, akan gugur lah, sia-sialah amalan-amalan yang dilakukan dahulu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala amalan-amalan yang dahulu. Dan ini satu perkara yang serius, kerana kita campur adukkan amalan kita dengan hal-hal dunia. Jadi kat dunia dah dapat, dah makan, dah kenyang dah. Takkan dah dapat pahala lagi. Tak dapat pahala satu hal, dapat neraka lagi satu hal. Laisa lahum fil akhirati illa nar, tak dapat apa-apa melainkan api neraka. Jadi kepentingan ikhlas. Jadi tak sepatutnya lah ataupun kena fikirkan lah, kena fikirkan tentang permasalahan ini. Ada tak cara lain untuk dapatkan apa ni, dana, bantuan dan sebagainya, dengan cara-cara yang tak ada seperti ini. Dan kita tahu walaupun dalam sedekah ini tidaklah wajib kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, boleh kita lakukan terang-terangan, boleh, bukan kata tak boleh. Cuma dalam masalah yang tadi tu, dia bukan pasal sembunyi ataupun terang-terangan. Kita mungkin boleh order kupon, 10 kupon pun tak ada orang tahu siapa yang order ke lah. Tapi masalah dia, kita order nak makan, boleh tak kita elakkan nak order tak nak makan? Kalau nak order tak nak makan, nanti rugi orang yang buat majlis tu. Masak banyak-banyak, dia dah tengok berapa banyak dah beli. Oh, dah 10,000 beli. Dia akan masak 10,000 lebih. Betul tak? Takkan dah masak kurang kan? Dia datang tak ada, marah orang kan? Komplain kat sorang-sorang. Pernah-pernah berlaku kan dulu? Ha. Jadi dia akan masak lebih sikit. Menganggapkan bahawa ada orang datang. Adalah pergi kira plus minus 5% ke apa. Kan? Jadi, bila orang ni semua ikhlas, apa berlaku? Sate siapa yang makan? Berani siapa yang makan? Gam. Siapa yang makan berani gam? Dah membazir pula. Jadi maknanya, asal kita beli, asal kita serahkan duit untuk kupon tu, maknanya untuk kita beli. Jadi saya dapati sukar untuk melihat macam mana nak selesaikan masalah ni. Baik, satu lagi keadaan yang selalu berlaku sekarang dalam bab niat. Tahu tak kita bahawa bila kita sedekahkan untuk persatuan, ni saya dedahkan lah, dekat persatuan ke, dekat madrasah ke, dekat masjid mungkin, saya tak tahu. Baik, sebahagian daripada persatuan, madrasah dan sebagainya ni, mereka menggunakan orang tengah untuk mengumpul derma daripada masyarakat. Dan orang tengah ni terbagi kepada dua golongan. Satu, orang tengah yang sukarelawan, yang tak mengharapkan ganjaran dunia. Kalau kasih air pun bagus, tak kasih pun dia beli sendiri. Tak dipaksa oleh siapa-siapa, dia memang nak tolong, dia ada kekuatan. Orang muda, orang yang tak muda pun nak tolong masjid dan sebagainya. Bagus eh? Dan ada satu golongan lagi yang mengumpulkan derma untuk daripada masyarakat untuk pihak masjid ke madrasah ke persatuan ni. Mereka mengharapkan upah. Kalau awak tak bayar upah, dia tak mau buat. Bahkan dia ada firma khas untuk apa? Ada orang-orang yang digajikan dengan gaji dan untuk mengumpulkan dana. Apa agak hukum orang yang kerja mengumpul dana, bawa tabung di sana sini, jual kad dan seterusnya daripada masyarakat? Dapat dosa ke tidak kalau tak dapat pahala? Berdosa tak dia? Kalau digajikan? Kalau digajikan, dia punya kerja. Boleh? Dia cuma bekerja je lah. Dia tak kisah pun. Jadi dia tak ada niat apa nak tolong masjid. Tak ada niat nak tolong persatuan ke. Tak ada niat nak tolong madrasah ke. Jadi dia tak ada apa-apa lah sepatutnya. Betul lah? Tak ada apa-apa sepatutnya. Taruhlah dia nak niat sekali nak tolong masjid. Saya pun kerja-kerja juga. Saya pun nak tolong madrasah juga. Dapat tak dulu? Innamal a'malu binniat lah. Kenapa tak boleh niat dua-dua sekali? Jadi ini semua kemuskilan. Baik. Jadi ini boleh dijawab nantilah. Yang kita nak yang kita nak tegurkan sini adalah satu golongan itu yang bernama canvasser tu. Dia mengumpul derma. Dia mengumpul derma dan upahnya yang dia dapat daripada masjid ke, daripada madrasah, daripada persatuan ni adalah sebahagian peratus daripada jumlah kumpulan. Jumlah yang dia kumpul. Kalau dia kumpul 100 ribu, dia dapat 30%. Jangan terperanjat dia cakap komisennya dah sampai puluhan peratus. Dia tak ada main 5%, 2.5% tu zakat, dia kata. Dia kata saya nak 30%, 40%, hampir setengah daripada jumlah kutipan. Kalau kat sini dalam waktu dekat masjid kat luar tu dia collect, dia dapat 50 ribu, dia nak 20 ribu. Awak tak tahu awak dah kasi pada siapa 20 ribu. Yang lain semua akan diambil oleh pihak masjid, madrasah dan sebagainya. Baik. Sekarang saya tak nak terangkan tentang hukum niat. Sekarang nak terangkan, nak bincangkan tentang hukum akad. Apa akad antara canvasser tadi dengan masjid? Akad apa tu? Ada orang kata tu akad upah, sewa menyewa lah maknanya. Saya upah, awak buat kerja untuk saya, buat teksi lah. Bawa saya daripada A sampai ke B. Upahnya demikian. Jadi upahnya percentage dia. Boleh ke tak boleh kita nambahkan ni akad upah mengupah? Ijarah. Kenapa tak boleh? Itu nanti dulu eh. Daripada sudut hukumnya. Hukum ataupun akad sewa-menyewa, upah-mengupah, mesti nak kena dijelaskan berapa upahnya. Okay. Upah awak cat, cuci ni semua awak cat bilik ni, auditorium ni. Satu hari ke, satu jam ke, atau dua hari ke, sekian-sekian banyak. Kalau 10 hari macam gini banyak. Nah. Jadi dia akan bawa balik macam gini dengan amalan ni macam itu. Very clear, jelas. Itu satu cara. Upah mesti kena tetapkan. Tak tetapkan tak boleh. Mana boleh awak naik teksi? Berapa? Nanti tengok saya nak letak berapa. Mesti dah tetap ke? Okay. Berapa banyak gini? Okay. Jadi kita tak sempat nak bincang kan? InsyaAllah. Lepas isyak. Dan sebagai penuntut ilmu, sebagai orang yang mempunyai ilmu, kita perlu ingatkan kepada orang ramai tentang amalan-amalan yang mereka lakukan ataupun di mana yang amalan-amalan, sebagian amalan yang mungkin boleh apa ni kita katakan silap dan tersalah dalam syariat. Walau bagaimanapun, kita sedang membincangkan tentang satu perkara iaitu mengumpul derma, dan isunya bukan antara penderma tetapi antara majikan sama ada di pihak masjid, persatuan atau madrasah berserta mereka yang mengumpulkan dana bagi pihak persatuan dan sebagainya. Jadi ini bukan masalah niat lagi asalnya. Kita bukan masalah niat, tapi adalah masalah muamalat jual beli. Dan telah kita terangkan ataupun kita telah cuba melihat bolehnya akad seperti ini, iaitu sekumpulan orang mengumpulkan derma daripada masyarakat dan upahnya adalah sebahagian daripada collectionnya. Baik. Jadi bukan pasal niat eh. Ini dia pasal muamalat. Dan telah kita katakan mungkin ia adalah satu akad sewa menyewa, iaitu upah mengupah al-ijarah. Tapi telah kita terangkan ini tertolak. Ini tidak mungkin dinamakan akad ataupun kontrak upah mengupah, iaitu masjid mengupah canvasser untuk mengumpulkan derma. Kenapa? Kerana dalam syarak kontrak upah mengupah itu jelas, di mana syaratnya, rukunnya adalah upahnya mesti dijelaskan, mesti nyata oleh dua buah pihak sebelum akad itu berlaku. Bagaimana kita contohkan tadi, upah membawa kita daripada satu tempat ke satu tempat lain, naik kereta ataupun bas, baik, mesti dijelaskan berapa upahnya. Dan juga kalau kita mengupah seorang amil ataupun ajir untuk buat kerja untuk kita, juga kita akan terangkan upahnya berapa, sama ada upahnya mengikut masa, ya, ataupun mengikut kerja. Tak kira lah berapa lama kamu renovate masjid ni, berbulan pun tak apa, tapi upahnya dah tetap. Jadi kalau RM10,000, kalau cepat, cepat kamu boleh pergi cari kerja lagi. Kalau lambat, kamu yang rugi. Tapi kita pun rugi juga. Kontraktor tak keluar-keluar dari rumah kita berabuk-rabuk. Itu pun masalah lain lagi. Tapi dibenarkan dalam syarak, ada dua cara ataupun dua jenis upah. Baik. Jadi ini bukan akad upah. Sebab upah untuk canvasser ini tidak jelas. Tak tahu berapa. Mungkin dia dapat kumpulkan RM100,000, jadi kalau 30% dia dapat RM30,000, lumayan lah. Mungkin dia dapat RM1,000 je, jadi dapat berapa, penat lelah mungkin sebulan, mungkin dua bulan, telefonnya bil, retail dan sebagainya, iklan di majalah, iklan di surat khabar dan di bas-bas dan seterusnya. Tapi dia dapat RM1,000 je, dapat berapa, 30%, 30%, RM300 je, tak berbaloi. Jadi tak jelas. Jadi yang ini bukan upah mengupah. Tapi saya reda, dia reda, masjid reda, canvasser reda, tak kisahlah, gaji reda kan. Antara dia mengingkum. Apa kata kita? Kalau itu riba pun boleh, reda, reda, berzina pun boleh, dia reda, saya reda. Bapak dia pun reda. Dia judi pun reda, kita reda nak rugi. Saya beri nombor ikut pun reda. Eh, reda, reda kalah. Kalau tak kalah, nombor tak kena. Bukan semua hal perlu redha daripada dua belah pihak. Bila dah diharamkan, haramlah. Baik. Jadi apakah mungkin akad ini, kata sebahagian orang, dia adalah akad mudharabah, iaitu profit sharing. Ada kata ni profit sharing antara pihak masjid dengan pihak canvasser. Jadi profitnya, iaitu derma tu, wang derma tu akan dikongsi mengikut yang dipersetujui, 50-50 pun boleh, 30-70 pun boleh dan sebagainya yang mereka apa, yang mereka setujukan. Dan kita tahu bahawa mudharabah, apa hukum akad mudharabah? Boleh lah. Tapi apa sebenarnya mudharabah? Adakah macam gini? Sebab itu kita nak kaji usulnya, yakni usul mudharabah, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Jadi mudharabah adalah antara dua pihak, kontrak antara dua pihak, satu mempunyai wang dan satu lagi tidak mempunyai wang tetapi dia bekerja. Jadi yang mempunyai wang tu menyediakan misalnya kayu, papan, mesin dan sebagainya dan tempat untuk kerja, si tukang kayu tu buatkanlah sofa jati ke apa ke, lepas tu dijual dan untung daripada penjualan tersebut dibagi 50-50, kadang-kadang yang bekerja dapat lagi banyak daripada apa, investor tersebut. Boleh ke tak boleh? Boleh. Upahnya jelas ke tak jelas? Tak jelas lah. Sebenarnya macam tak, macam tak jelas. Mungkin dapat jual banyak, mungkin dapat jual sikit, mungkin tak dapat jual, mungkin harga turun. Betul tak? Mungkin dulu rugi. Tapi ini dimaafkan oleh syarak. Dimaafkan oleh syarak. Kenapa? Sebab bila dalam hal ini kedua-dua pihak meletakkan apa? Meletakkan sesuatu. Ya, ini pihak yang mempunyai wang itu, sahibul mal itu meletakkan hartanya, dan yang bekerja itu meletakkan kerjanya. Yang kalau kita boleh nilaikan dengan wang, dia adalah bernilai. Jadi itu mu'tabar. Sama seperti dua orang yang buat satu syarikat, di mana dia mengeluarkan wang, dia pun mengeluarkan wang jual baju misalnya ke. Maka mereka janji, okey, siapa keluar 50%, 70%, dia dapat 70% daripada apa? Daripada untung. Itu boleh. Baik. Tetapi dalam hal canvasser dengan masjid atau persatuan atau madrasah, apakah yang diletakkan oleh dua belah pihak? Adapun si canvasser ni, dia telah meletakkan apa? Tenaganya, Betul lah. Dia telah usaha iklan dia ke pasaran untuk beriklan marketing dan seterusnya. Itu jelas, dia memang ada usaha. Habis, permasalahannya adalah pihak masjid, pihak madrasah, pihak persatuan, apa yang dia letak? Dia letak apa? Nama dia. Ya ke? Oh, nama dia. Dia tu siapa? Masjid tu siapa? Jemaah yang solat tadi? Jawatan kuasa. Siapa? Dan apa yang diletak? Nama boleh letak untuk buat bisnes. Dan mereka jual apa? Atau mereka perusahaan apa? Ada jual apa-apa ke ni? Ada tak canvasser tu pergi bawa tong, dia jual goreng pisang untuk orang apa, ataupun jual air, untungnya bagi dua dengan masjid. Dia tak bawa apa-apa, dia bawa tak pun kosong. Masjid tak keluarkan satu apa pun. Dan masjid boleh berjanji dengan canvasser nak kasih 30% daripada yang dia tak ada, yang akan datang. Apakah akad seperti ini? Dalam Islam ada tak contoh? Kita cari-cari, tak jumpa. Sebab tu dalam kitab Faiful Manhaji, saya sebutkan lah nama kitab, ini bukan mendapat jaya. Faiful Manhaji, pengarang kitab tersebut, melarang keras canvasser, yakni yang apa ni, akad yang kita cakap ni canvasser. Alhamdulillah ada juga ulama cakap. Dan satu lagi dia katakan kenapa tak boleh. Saya dah berada ni akad tak tahu akad apa. Dan akad yang tak ada tak jelas ni adalah batil dalam syarak. Dan kedua adalah bila canvasser tu mengambil 30%, duit siapa dia ambil? Duit siapa dia ambil? Duit untung lah. Kalau profesional ni patutnya duit untung. Tapi siapa tu yang kasih duit? Duit masjid. Duit orang ramai. Kalau duit orang ramai, boleh ke ambil duit orang ramai? Lagi tak boleh. Kalau awak tahu awak kasih canvasser bukan pada masjid, ingatkanlah buat apa ni, letakkan apa ni, belikan kerusi meja untuk classroom kat madrasah. Rupanya canvasser dah ambil 30%, dia dah boleh buat sekolah. Boleh tak dia ambil duit masyarakat, duit derma? Apa hukum? Saya tak boleh. Kalau dia duit masjid, betul ke tu duit masjid? Orang menyerahkan derma kat tabung-tabung tu untuk siapa? Madrasah, satuan, masjid. Dan tu masjid boleh ambil kasih pada orang. Baik. Jadi sebab itu ada syubhat, yakni benda yang sama-sama dalam akad seperti ini. Saya tahu ini dilakukan di mana-mana. Memang keadaan memang mendesak, sana sini minta derma dan sebagainya. Jadi macam-macam idea akan keluar. Dan ini antara idea yang telah kata orang tu digunakan dan nampak-nampaknya berjaya. Banyak kali yang mereka lakukan projek-projek seperti ini mendapat kepulangan yang agak lumayan. Sebab tu mereka teruskan. Baik, bagaimanapun, walau bagaimanapun, yang kita nak katakan seseorang itu hendaklah bersifat apa? Sifat wara', bersifat hati-hati dalam mentadbirkan apa tu kepentingan-kepentingan masyarakat Islam. Kalau boleh kita amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan engkau kepada apa yang tidak meragu-ragukan engkau. Yang tidak meragu-ragukan kita adalah yang tradisional. Walaupun kolot lah, tapi kita boleh ada cara-cara lain yang baru. Kita tak market, kita tak iklan keperluan-keperluan masjid gini banyak, gini banyak. Tak salah kita mungkin sampai ada keadaan yang amat mendesak bantuan daripada ihsan, daripada orang ramai. Kita terangkan bolehlah sekali buat apa tu, apa ni, sebutkan apa ni, dalil-dalil ke apa ke. Itu pun saya rasa ada masalah jugalah. Tidak wah betul-betul ke itu dakwah nak duit lah. Itu satu lagi. Sudah? Saya taruh ayat Quran supaya derma, tayuk taruh hadis untuk derma. Padahal kata asalnya kita kalau nak dakwah tu bukan kerana apa? Nak kepulangan. Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni ada cara lain, terangkan keadaan dan kita ajak, kita himbau orang ramai untuk berderma dengan seikhlas mungkin. Masih ada cara lain. Adapun tentang masalah kalau kita tak gunakan syarikat canvasser ni untuk mengumpul derma kita, siapa yang nak kumpul? Dan derma kita, tenaga sukarelawan kita dah tak banyak. Pemuda-pemuda takkan buat kerja melainkan nak dibayar. Everything money kat sini, di Singapura. Toilet pun duit. Mana boleh tak bayar? Dia tak ada orang kan akan tolong kita. Ada jalan keluar tak agak-agak? Saya terfikir juga hari ni. Ada banyak kebenarannya. Jadi kalau kita nak elakkan daripada semua masalah ataupun kemungkinan kita buat salah dalam syarak, saya ada cadangan lah. Masjid, duit derma itu, pertama sekali betulkan akad dengan canvasser. Jangan letakkan percentage. Tetapkan upahnya. Jadi saya kasih awak can untuk marketing satu bulan. Apa cara awak semuanya? Okey. Dan upah kerja awak marketing satu bulan, sama ada dapat banyak atau dapat sedikit, saya tetapkan macam ini. Ini bajet masjid misalnya. Taruhlah RM10,000. Okey. Jadi bila dia dah buat kerja dia, sama ada dapat banyak ke dapat sikit, semua yang dikumpulkan pergi kepada masjid. Pada masjid dan dibayar kepada canvasser haknya. Kerana penat lelah. Tetapi bukan daripada hasil derma. Kena daripada lain. Kena daripada sumber lain. Baru saya rasa kita selamat lah dalam hal. Jadi adalah mungkin jalan keluar. Kalau kita benar-benar ikhlas nak cari kereta Allah SWT, nak menjaga dan memelihara amalan-amalan kita, kita mungkin dapat jalan dan jalan-jalan keluar. Baik. Dan saya banyak terfikirkan tentang apa ni, kita masak sana, masak sini, beli barang dan sebagainya. Itu kos eh. Jadi untuk bahan-bahan tu saja dah ada kos. Kalau kita tak buat tu, kalau derma terus pun kadang-kadang lagi banyak masuk untuk masjid. Walaupun nampak mula nampak beribu-ibu tapi dah tolak sana, tolak sini, tolak sini. Jadi mungkin macam kurang daripada derma ikhlas. Ataupun derma bulanan dan sebagainya itu masih boleh dilakukan dan diajaklah diteruskan tu insya-Allah. Jadi dalam hal ini teringat juga lah tadi saya kata tentang dakwah nak duit ke dakwah untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul lah. Jadi buat majlis dakwah, carahan untuk apa ni, dapatkan apa? Derma untuk masjid, untuk madrasah, untuk ini dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Itu semua banyak nak kena garuk kepala lah. Sebab niat dia dah bercampur. Apa hukum, apa asalnya dakwah? Nak dapatkan ganjaran tak kan? Kita ajak orang. Bila kita macam itu niat kita, insyaAllah penyampaian dalam dakwah tu akan diberi berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak adalah kita sembunyi sana sembunyi sini, kita cakap yang kebenar, yang benar. Tapi bila dah ada campur aduk niatnya kat dalam, maka tentu tajuk pun nak kena pilih, orang yang berceramah pun nak kena pilih. Lepas tu soalan-soalan tertentu yang boleh jawab dan seterusnya. Jadi dia macam-macam masalah. Dan itu bukan asal dakwah Nabi SAW dan dalam sahabat. Apa dakwah mereka? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan aku. Ad'u ila Allah, jalan aku dan sahabat-sahabatku yang menyeru kepada Allah. Jadi kita dakwah kepada Allah SWT kalau boleh tak ada apa-apa pun. Ya, dari sampingan-sampingan. Lagi-lagi bab dakwah. Ala basirah, dan atas ilmu, bukan atas suka orang ramai. Orang suka macam ini kita buat. Kalau orang tak suka tak buat. Orang suka dengar orang macam ini, kita panggil orang ini. Walaupun mungkin syarak tak suka. Jadi itu ada satu masalah. Adu'u ila Allah, lihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Semua yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, semua sepatutnya mengikut cara dakwah macam ini. Jadi asalnya menyeru kepada Allah SWT. Bukan nak ramaikan tempat kita, bukan nak makmurkan tempat kita semata-mata. Dan kadang-kadang untuk dia membanyakkan jemaah kita, macam mana kita nak dapat berkat dalam dakwah kita, satuan kita ke, kumpulan kita dan sebagainya. Kalau niat kita daripada mula kita nak dakwah, dah macam itu. Nanti bergaduh lah, jemaah ni bergaduh dengan jemaah ni, satuan ni bergaduh dengan satuan tu dan sebagainya. Semua nak apa? Nak dia punya dakwah lebih best. Dia lagi ramai orang dia, anggota dia membership, wah banyak. Pada betul dia faham apa ni, apa tu sokongan ataupun panggilan dakwah dari persatuan tersebut dan seumpama. Ini masalah yang menghadapi orang-orang Islam. Sebab saya lihat dalam bab ini ialah kepada mereka-mereka yang belajar tapi tak sampai kepada tahap ilmu yang mantap, tetapi nak buat baik, nak buat amal yang sah, yang salih. Dengan cara apa? Turut serta dalam hal-hal dakwah. Tapi fiqh dakwah yang benar Itu mungkin kurang kita tekankan. Saya tak belajar fiqh dakwah ke apa benda, tapi saya belajar usul fiqh, saya belajar fiqh, saya belajar syariat, saya tahu hukum tu hukum ni, dan saya letakkan tadi itu semuanya berdasarkan kaedah-kaedah fiqh dan apa ni yang digunakan pakai oleh ulama dalam hal-hal ini. Jadi sebab itulah dalam hal-hal ini banyak apa ni mata terkeliru, antara yang boleh yang tak boleh, dan ada kata kalau dah bercampur boleh dengan tak boleh, boleh jadi boleh pula. itu yang penting niat mesti mau baik, mesti buat baik untuk maslahat ramai. Allah. Baik. Jadi jual beli mesti jual beli. Kenapa? Sebab jual beli dia ada satu bab namanya bab khilaf, ataupun kita katakan bab persekitaan setelah jual beli. Jadi sama ada diganti balik ada bab aib dan seterusnya pula. Jadi kalau sate tadi kurang cucuk, kurang cucuk, kurang apa? Kurang bilangannya, tak sedap, basi lagi. Kalau dia jual beli, awak ada hak tak nak tuntut pampasan, tuntut ganti? Ada hak lah. Tapi kalau dia dah macam campur dengan sedekah, macam mana nak minta pampasan? Mahkamah mana nak hukumkan awak beli ke awak sedekah ni? Saya dua-dua sekali. Kalau sedekah awak tak kisah awak dapat ke tak dapat, basi ke tak basi. Dan dalam waktu sama kalau kita katakan dia adalah sedekah, orang suka-suka je lah. Masak apa pun boleh. Dia kata dia panggil syekh ini, sekali dia panggil syekh ini pula yang masak. Dah lain pula masakan dia. Orang beli itu kenapa? Pasal yang masak dia kan. Pasal masak dia tak sedap. Pasal masak dia special. Lalu orang beli. Cuba orang lain masak, agak banyak tak yang beli. Jadi menunjukkan kita beli kenapa? Nak tolong tu, itu persatuan atau nak tolong institusi tu, kita punya. Kita tak boleh tiba-tiba. Dan dalam sini ada bab yang saya katakan, yang saya fikir-fikir itu adalah masalah hipokrisi lah, nifaq dan sebagainya. Dan bagaimana ia berlaku dalam dalam keadaan mass, dalam apa, dalam keadaan apa, ramai. Bukan secara individu. Individu bolehlah kita katakan ini pribadi, dia betulkan niat dia ke ataupun dia elakkan dia. Tapi sekarang kita dah tarwij, kita dah heboh-hebohkan, kita dah anggapkan dia satu amalan yang baik dan seumpamanya, dan kita tak dengar satu ulama pun membahaskan masalah ini. Itu yang saya katakan sesuai dengan apa ni hadis amal berniat, perlu kita tahu. Saya pernah bicarakan hal ini dalam di Masjid Raudhah waktu kita bincangkan tentang akad-akad muamalat dalam kitab Fiqh Sunnah, telah kita sentuh insyaAllah. Dan saya sebenarnya telah bertanya beberapa teman tentang hal ini. Ada juga yang ustaz-ustaz mengatakan boleh mudharabah dan sebagainya. Tapi bila saya bawakan bahawa kalau mudharabah dia macam gini, mana boleh mudharabah? Kalau dia nak upah-upah dia macam gini, ni apa ni? Jadi belum dapat apa ni jawapan yang memuaskan. Kalau setakat niat saja membetulkan semua perkara, maka kita akan betulkan maksiat-maksiat lah. Betul lah, kita akan membenarkan orang yang buat-buat, yang buat maksiat dan sebagainya kerana niat dia baik. Tak mungkin macam tu. Itu tak mungkin berlaku. Jadi alhamdulillah syariat kita jelas ya. Ada ala kulli hal al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu dah jelas, yang haram itu pun dah jelas, dan antara keduanya itu adalah perkara-perkara, bukan satu perkara, umurun mushtabihat. Banyak perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui ataupun ramai manusia yang tak mengetahuinya, yang sama-sama. Kafir minan nas, bukan semua tak tahu. Banyak yang tak tahu. Yang tahu sedikit berbandingkan dengan yang banyak. Jadi faman waqa'a fi syubhat, siapa yang masuk dalam perkara-perkara yang sama-sama, dia tak warak, dia tak hati-hati, waqa'a fi syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam sama-sama. Karra'i yar'a haula al-hima, seperti penggembala yang menggembala di keliling dekat dengan apa, tempat larangan, kawasan larangan diraja. Ya yushiku an yaqa'a fi, hampir-hampir je mudah saja dia masuk dalam kawasan larangan. Kalau dekat sangat tak sadar dia masuk. Orang yang banyak sangat benda yang syubhat ni, lalu masuk buat yang haram ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil yang jelaslah dalam hal-hal seperti ini. Orang semua boleh beri fatwa. Sebab tu sebagai faedah, ada sebuah hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, al-ithmu al-birru al-birru maksud ialah dalam bahasa Melayu, kebajikan, ukuran-ukuran kebajikan tu adalah apa yang disenangi oleh hati dan dianggap dan hati tenang dengan perkara kebaikan. Begitu juga dengan yang sebaliknya untuk dosa. Al-ithmu mahaka fi nafs, isim tu, dosa tu ada perkara yang macam tak sedap dalam hati tu. Mataraddada fil qalbi, dan dia ada syak dan ragu-ragu dalam hati. Boleh ke tak boleh? Jadi kata Nabi SAW, istafti qalbak, minta fatwa lah, tanyalah kepada hati. Jadi walaupun wa in aftakan nasu aftaun, walaupun orang ramai berkata fatwa boleh, orang kata tak boleh, tapi awak tanya diri sendiri. Ini pembahasan tentang hadis ini pun satu masalah. Orang kata semua tengok hati je lah, semua benda boleh jadi baik. Jadi semua awak punya hati lain, satu halal satu haram, pada benda sama, tak boleh. Tak mungkin. Dia ada pembahasan. Dia tadi maksud di sini dalam perkara yang apa? Dalam perkara yang tertentu, lagi-lagi dalam bab syubhat, patutnya kita apa? Kita tinggalkan. Allahu'alam. Kita teruskan kepada hadis yang berikutnya. Saya niat juga, niat nak apa? Nak cover satu hadis yang baru, hadis yang kedua ni. Saya dah siap lah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemudahan, kelamakan, kelapangan untuk kita syarahkan hadis kedua daripada bab ikhlasun babu al-ikhlas wa ihdarun niyyah, iaitu an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi baita min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Yang maksudnya dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok pasukan tentera yang akan menyerang Kaabah. Namun ketika mereka sampai di tanah lapang, mereka ditelan bumi semuanya, dari awal sampai terakhir. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai terakhir, padahal di antara mereka ada orang-orang yang sedang berbelanja di pasar, dan ada pula orang-orang yang bukan termasuk dalam kelompok mereka. Rasulullah yang menjawab, mereka ditelan bumi semuanya dari awal sampai akhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari Bukhari. Jadi hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Jadi kita tak akan panjangkan tentang Aisyah radhiyallahu anha, sahabiah yang masyhur. Jadi dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda akan sepasukan tentera Jaishun akan menyerang Kaabah. Yaghzu, dia dalam fi'il mudhari', dia di present tense. Maknanya perkara ini sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Tapi dalam konteks ini dia akan berlaku. Sebab tu terjemahannya tepat, akan menyerang. Jadi akan menyerang apa? Yaghzu maknanya akan menyerang Kaabah. Kita tahu Kaabah atau muka bumi hanya ada apa? Hanya ada satu saja di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Kaabah itu adalah kiblat orang-orang Islam. Baik, dia adalah tempat yang amat suci, yang amat agung dalam syariat Islam. Baik, dan akan datang ada sebuah tentera, sepasukan tentera. Jaish ini adalah sepasukan tentera yang amat besar yang akan menyerang Kaabah. Kenapa dia nak serang Kaabah? Itu tak diterangkan kat sini. Fa'idha kan ubi baidak, maka apabila mereka di kawasan lapang. Jadi baidak maknanya kawasan yang lapang, maknanya tak ada berbukit ataupun mencurap. Dan biasanya di kawasan padang pasir, di Baidak. Dan terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Baidak ini adalah Baidak Al-Madinah, bukan sebarang baidak. Di Madinah Al-Munawwarah sekarang ini ada satu tempat namanya baidak. Dia daerah Zulhulaifah, tempat miqat tu, mengarah ke Kaabah. Jadi satu kawasan lapang. Jadi dia dalam 10 km gitu daripada Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka berada di situ, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka akan ditelan mereka, yani bumi akan menelan mereka daripada yang awal sampai yang akhir. Ini menunjukkan bahawa besarnya tentera tersebut. Jadi semua yang ada di situ akan ditelan oleh bumi. Dan ini satu perkara yang bukan biasa. Bumi telan apa yang ada di atasnya. Dan daripada zahir hadis ini menunjukkan bahawa ia berlaku kerana satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana apa hukum menyerang Kaabah? Boleh ke? Tak boleh ke? Haram, bahkan dosa besar. Lagi-lagi di Masjidil Haram, di tanah haram. Wa man yurid fihi bi ilhadin nuziqu min adzabin alim. Siapa yang inginkan penyimpangan di dalam Masjidil Haram itu, di kawasan haram itu, kami akan rasakannya dengan azab yang pedih. Jadi dia adalah dosa yang besar. Maka Allah SWT menyelamatkan Kaabah dengan apa? Menelan mereka semuanya. Jadi ini lebih hebat daripada hantaran tentera ababil, burung ababil bawa batu kat kaki dia dan lontar ke tentera bergajah. Sebab ini terus ditelan terus. Baik. Jadi qalat ya Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, kemungkinan besar kan di antara pasukan tentera itu ada yang bukan keluar untuk menyerang Kaabah, bukan pasukan tentera pun, tetapi mereka keluar untuk berjual beli dengan tentera. Dan bila kita perlu nak berjual beli dengan tentera, jual barang apa semuanya, supply dia, makan minum, kan tentera tu amat apa, amat besar askar tersebut. Jadi kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, sedangkan yang ada bersama mereka adalah pasar-pasar mereka. Ya, kalau kita terjemah gitu, dia maksudnya adalah apa? Adalah orang-orang yang sedang berjual beli dengan mereka yang tak ada kena mengena dengan serangan Kaabah. Wa man laisa minhum, dan mereka yang bukan termasuk dari kelompok mereka. Siapa gagak? Orang memang lalu situ. Sebab tu dalam riwayat Imam Muslim ada menerangkan tentang orang-orang yang Ibnu Sabil, yang memang apa ni, traveler, lalu kat situ. Pun bila turunnya azab, dia pun ditelan bumi sama-sama dengan tentera. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana Allah SWT azabkan yang tak bersalah dan tak berdosa pun. Maka jawab Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan ditelan bumi daripada awal sampai akhir. Thumma yub'athuna ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi bahagian yang terakhir daripada hadis ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Bila diturunkan azab, tidak ada yang selamat. Sebagaimana firman Allah SWT, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kamu terhadap fitnah yang akan menimpa, yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja secara khusus, dan ketahuilah bahawa Allah SWT maha keras siksaannya. Jadi takut kepada azab yang akan diturunkan kepada orang zalim, tapi tak akan kena orang zalim saja secara khusus, tapi kena pada semua saja, siapa saja. Baik. Jadi dalam hal ini sesuailah hadis ini sebagian tafsirkan ayat tadi. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka akan dihisab, dihitung mengikut niat mereka, bukan mengikut di mana mereka berada. Jadi kalau mengikut mana mereka berada, masalah besar. Saya tak geng pun dengan tentera ni. Saya nak pergi sana tengah jalan, on the way je kena azab. Saya cuma nak jual beli kat situ je, saya kena azab. Tapi kata Nabi SAW, mereka akan dihisab mengikut niat-niat tersebut. Jadi kalau niat mereka bukan niat yang jahat, maka mereka akan dimaafkan. Jadi dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, kata ulama, at-taba'ud min ahli zulmi wa tahdhiru min mujalasatihim. Hendaklah kita berjauhan daripada ahli zulm, orang-orang yang membuat kerusakan, buat penganiayaan. Wa tahdhiru min mujalasatihim, dan ancaman daripada duduk-duduk dengan mereka. Orang yang buat maksiat, orang yang buat anaya rupa apa semuanya, jangan kita duduk-duduk dengan mereka. Wa mujalasatul bughah wa nahruhum, dan begitu juga jangan kita duduk dengan orang yang keluar daripada ketaatan pemerintah. Jangan duduk-duduk dengan mereka, sebab mereka tu apa ni, dimurkai oleh Allah SWT kuatan mereka, dan azab Allah SWT diancam atas mereka. Tapi hal ini juga tidak secara umum, secara mutlak. Kadang-kadang kita terpaksa nak duduk dengan orang-orang yang tak betul. Betulah. Kita memang lalu kat situ lorong, kita nak lalu nak macam mana lah. Bukan kita pilih lah nak lalu kat situ, dah tak ada jalan lain, kita lalu kat situ. Ataupun kita memang ada kedai kat situ, ataupun kita dah duduk makan kat situ, orang-orang jahat pula datang, gangster, mafia ke duduk, takkan kita nak lari lah. Tapi maksudnya, kalau sengaja jangan. Dan kita tak mengingkari perbuatan maksiat mereka dan sebagainya, maka kalaulah ditimpa azab atas mereka, kita pun kena. Dan ini membatalkan orang-orang yang tak boleh kita pergi kat tempat-tempat maksiat. Boleh join dengan orang-orang yang buat maksiat, sama ada tengah buat maksiat ataupun belum lagi buat maksiat. Sampai kan dia mengatakan boleh kita pergi kat tempat-tempat gitu untuk kita berdakwah, kan pernah berlaku dulu. Sedangkan tempat-tempat itu tempat yang diancam akan diazab kalau ditelan bumi dengan kita sekali. Jadi itu tak sepatutnya dilakukan. Kerana apa? Kerana ia tidak mesti, bukan terpaksa kita buat perkara tersebut. Kerana kita ada masa lain, ada tempat lain untuk berdakwah. Jadi tak mesti sampai macam itulah. Lagi-lagi sedang membuat maksiat. Baik. Dan satu lagi adalah bankara sawada qaumin juriya alaihi hukmuhum. Siapa yang membanyakkan kumpulan tertentu, maka hukumnya akan dilakukan seperti mereka. Siapa yang memang membanyakkan ataupun bergabung dengan sesuatu kumpulan, satu kaum, maka hukumnya sama dengan kaum tersebut. Jadi kalau dia geng dengan orang Islam, dia campur dengan orang Islam kat kampung orang Islam, hukumnya dia sebagai orang Islam. Kena duduk dengan orang yang buat salah kepada orang kafir dan sebagainya, bila kena, bila ada sesuatu hukuman, maka semua sekali kena, termasuk dia sekali. Itu dalam hukuman apa? Hukuman dunia yang zahir. Hukuman dunia yang zahir. Sehingga kan sebagian ulama memberi fatwa bahawa kalau awak duduk dengan orang yang sedang minum arak satu table, tapi awak tak minum, orang tu kena hukum lah. Kena sebat 40 kali atau 40 kali. Kata mereka, orang awak yang duduk tak minum tu pun kena juga. Berdalilkan dengan hadis seperti ini. Tapi pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama, kerana mana mungkin kita hukum dia sedangkan dia tak lakukan. Jadi dia tak bolehlah dihukum hudud, tapi dia boleh dikenakan hukum apa? Hukum ta'zir, sebagai mengajarnya jangan buat macam itu, jangan duduk dengan tempat-tempat orang yang buat maksiat. Kalau kita ambil, kita teringat pada Pak Ilham, alhamdulillah sekarang kita kerja, kita cari kerja tempat maksiat, boleh tak? Niat ni baik, cari makan nafkah, tak nak isteri, itulah cari yang halal tu, kalau halal lah. Tapi tempatnya maksiat, tempat judi, tempat apa, tikam, apa ni, kuda ke, macam-macam jenis judi dekat situ, boleh ke kita kerja kat tempat begitu walaupun niat baik? Kalau kita lihat hadis ni, itu antara tempat yang apa, diancam untuk diazab oleh Allah SWT, antaranya dengan ditelan dengan semua-semuanya sekali. lagi lah tempat tu lah tepi laut tu lah, tanah tambak. Jadi fikirlah, kalau ada ustaz, kalau ada ulama cakap boleh, kita harus tanya dalilnya. Kalau mereka kata dalil umum, kalau darurat pun apa semuanya, ini permasalahan kita lah. Kita lemah, tak tahu nak merubah keadaan kita, cari yang apa gantinya dan seterusnya. Dan kita kena ingatkan apa ni, orang ramai, bahawa siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan berikan dia jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, maka Allah SWT akan berikan dia rezeki. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, tanpa dia kira-kira, tanpa dia sangka-sangka dapat rezeki. Itu kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jangan asyik kita kata darurat boleh, agama tu mudah, agama tu mudah, jangan takut, jangan resah dan sebagainya. Habislah masyarakat. Kalau kita tak cakap macam itu, dia masyarakat umum biasanya apa? Dia adalah anak-anak dunia, bukannya anak-anak akhirat. Walaupun mereka orang Islam, kebanyakannya asalnya nak cari kesenangan dunia. Kalau kita tak terangkan bahawa ia boleh, ia adalah ijtihad lillah khilaf, kita boleh dalam keadaan darurat, kalau kita cakap lagi, lagilah mereka terus pergi. Siapa yang nak bertanggungjawab? Jawab di hadapan Allah SWT, kenapa kamu kata boleh dan seterusnya. Jadi sepatutnya kalau kita faham keadaan, patutnya kita tak benarkan. Di sini adalah terdapat pembahasan lah tentang apa ni, tanggungjawab mufti, tanggungjawab orang yang memberikan fatwa di kalangan masyarakat. Kena lihat, bukan hanya saja yang sekarang, tapi al-ma'al pada yang akan datang, yang belum berlaku lagi. Macam mana kalau dia berlaku, keburukannya lebih banyak ataupun sedikit? Baik, dalam hadis ini tidak menerangkan siapa pasukan tentera tersebut. Dalam kitab pada permulaan ini macam dikatakan adalah tentera Abraha yang bergajah, tapi sebenarnya bukan. Sebab dia akan datang Yaghzu, dia akan menyerang. Maka tentang hal ini terdapat hadis-hadis lain yang agaknya menerangkan siapakah mereka. Dalam sebuah hadis, saya ada sempat salin hadis, tapi kita akan baca maknanya saja. Kata Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, aku memberikan berita gembira kepada kamu dengan Al-Mahdi. Yub'athu ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Dia akan dibangkitkan ketika orang ramai sedang bersengketa, dan dalam keadaan dunia itu gempa sana gempa sini, dalam keadaan yang kucar kacir. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulma. Maka dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesamaan sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, jawran wa zulma. Yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard. Penduduk langit dan penduduk bumi akan redha dengan hukum Al-Mahdi. Wa yuksimul mala sihahan, dan dia akan membahagi-bahagikan harta dalam secara sama rata. Sampai kepada akhir hadis tentang pemerintahan Al-Mahdi ini. Kemudian selepas beliau, la khaira fil hayati ba'dahu. Selepas wafatnya Al-Mahdi, selepas pemerintahannya, dalam riwayat menyatakan selama 7 tahun atau 8 tahun, dia akan makmur bumi apa semuanya. Lepas dia meninggal dunia, maka la khaira fil hayat, dah tak ada kebaikan dalam kehidupan selepasnya. Hadis ini diriwayatkan, ini antara hadis-hadis Mahdi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Baik, dan satu hadis lagi. Jadi ada cerita tentang apa akan datang akhir zaman, yakni Imam Mahdi ini memakmurkan, menghukum ataupun memerintahkan dunia, bukan satu negeri, satu dunia, dan keadilan. Tapi selepas dia akan berlaku kerosakan yang amat dahsyat. Dari Abu Hurairah pula, yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam, akan dibaiat seorang lelaki di antara rukun dan maqam, yakni maqam Ibrahim dan rukun Hajar Aswad. Walam yastahil al baita illa ahlu, dan tidak ada yang akan menghalalkan Kaabah itu melainkan ahlinya. Fa idza istahalluhu fala yus'al an halakatil ard. Apabila mereka menghalalkan Ka'bah, Masjidil Haram, maka kamu jangan tanya tentang kebinasaan Arab. Thumma ta'til Habasyah, kemudian akan datang kumpulan daripada Al-Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Fayukhribunahu kharaban, maka mereka akan memusnahkan Ka'bah dengan kemusnahan. La yu'ammaru ba'dahu abada, sehingga tidak akan dimakmurkan, dia akan dibina semula selepas itu selama-lamanya. Wahumul ladina yastakhrijuna kanzahu, dan mereka lah yang akan mengeluarkan dan merampas harta benda Kaabah. Baik, isnad ini sahih, kata Ahmad Syakir, dan orang yang ketua orang-orang Habasyah ni namanya dalam jiwa lain adalah Dhu Aswaiqatain. Baik, dalam hadis ini, dua hadis ini menerangkan tentang Mahdi, kemudian lepas itu keadaan yang tak bagus, kemudian datang satu zaman di mana Kaabah ni pun akan dibinasakan, dan lepas itu dia tak akan dibina lagi, maknanya sampai hari kiamat. Kalau kita lihat hadis kita ini, orang ini, sekumpulan ini akan apa? Akan menyerang Kaabah. Sempat tak ada? Berhasil tak ada nak merubuhkan Kaabah? Tak sempat. Kenapa? Sebelum sempat dia sampai ke Makkah, tujuan mereka, mereka telah ditelan oleh bumi. Jadi menunjukkan bahawa ini bukan orang-orang Habsyah. Jadi siapa mereka kalau bukan orang Habsyah? Maknanya ia berlaku mesti sebelum zaman tersebut. Dan ini berlaku, kata ulama, dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ada perawi kata, saya tidak ada hafal ajalah ingat mana ya. Nabi sallallahu pada satu malam tidur dalam keadaan yang amat resah sekali. Kejap ke kanan, kejap kiri, betul-betul tak senang. Maka sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami belum pernah lihat engkau tidur macam gini. Kami heranlah. Apa hal ni Rasulullah SAW? Maka kata Nabi SAW, aku lebih pelik melihatkan sebahagian daripada umatku datang menyerang Kaabah. Datang menyerang Kaabah. Mana riwayat dia tak bawa kan? Tak ada. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, aku lebih heran apabila melihat umatku akan menyerang Kaabah, dan tak disebutkan situ apa pula. Ah betul, dan riwayat itu mengatakan kemudian mereka akan sampai ke kawasan yang lapang, dalam lafaznya adalah Baida al-Madinah, kemudian mereka akan ditelan oleh bumi daripada awal sampai akhir. Jadi riwayat Sahih Muslim ini menerangkanlah sedikit sebanyak bahawa yang akan menyerang tu bukan orang Habsyah, orang kafir, tapi adalah orang Islam sendiri. Tapi berjaya tak boleh nak rubuhkan, tak berjaya. Dan kenapa ia berlaku? Sebab orang-orang Islam sendiri dah rosak, dah keluar daripada syariat Islam dalam banyak perkara mereka, sehinggakan mereka menghalalkan apa? Menghalalkan haram. Apa mana menghalalkan tanah haram, menghalalkan Kaabah? Maknanya mereka membenarkan atau melakukan peperangan dan tumpah darah di dalamnya. Jadi mereka lah yang sebenarnya yang buat, bukan orang kafir. Tak akan Kaabah ini dirosakkan oleh orang bukan Islam. Itu tak akan berlaku. Yang takut lah, Yahudi datang ke, Kristian datang, itu jaminan tak akan melakukan itu. Tapi yang akan rosakkan Kaabah, dia cuba rosakkan Kaabah, adalah orang Islam sendiri. Maknanya dia bernama Islam, walaupun akidah dia dah rosak, tentu sekali lah dia sanggup merosakkan Kaabah. Dan perkara ini pernah berlaku pada tahun 300 belasan Hijrah, dari satu kumpulan bid'ah yang sesat, iaitu Al-Karamitah. Mereka ni asal daripada Kufah, Iraq sekarang ini. Di antara akidah dia khurafat-khurafat tertentu. Jadi mereka datang menyerang Kaabah pada musim haji, mereka datang pada hari Mina, hari Tarwiyah, dan mereka membunuh jemaah haji begitu banyak sekali sampai ada bunuh dalam Kaabah pun ada. Ada yang terbunuh yang dicampakkan dalam perigi Zamzam, mereka pecahkan. Kemudian di sekeliling apa ni Masjidil Haram ramai yang terbunuh. Teruk kita katakan. Dan apa yang berlaku? Mereka angkat Hajar Aswad, bawa balik ke negeri mereka kat Kufah. Orang Islam tak boleh buat apa-apa. Tahun 300-an Hijrah. Dan Hajar Aswad tu tetap ada di sana selama 20 tahun. Barulah Allah SWT takdirkan apa ni dapat dikembalikan. 20 tahun orang tawaf, tak ada Hajar Aswad. Boleh juga eh. Sebab tu ada pembahasan ulama, kalau Hajar Aswad tak ada, macam mana nak cium? Nak cium ke tak nak cium Hajar Aswad? Jadi ini perkara benar. Kita boleh rujuk ni dalam kitab-kitab sejarah. Ini menunjukkan bahawa pemeliharaan Allah SWT terhadap Kaabah ni memang ada. Memang ada. Tak akan dibinasakan sampai hari kiamat. Tapi tak bermakna bahawa kemungkinan ada kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan yang merosakkannya secara sebahagian, secara bahagian, bukan secara total. Baik. Jadi Al-Mahdi adalah orang ketika kisah ni, kalau mengikut riwayat-riwayat ni, saya baca, ketika mereka ditelan tu, sebenarnya Imam Mahdi dan orang-orang Islam laja'a, dalam lafaznya lari cari tempat perlindungan di Kaabah. Maksudnya mereka sedang diserang oleh tentera tu. Tu waktu orang-orang tengah jahat. Imam Mahdi dan orang-orang Islam lari cari perlindungan di Kaabah. Maka Allah SWT apa? Telan mereka. Bumi menelan mereka. Kalau tidak mereka masuk Kaabah, semua mungkin akan binasa. Jadi demikianlah yang berlaku. Jadi lepas itu Imam Mahdi zahir dan dia berhukum ataupun dia memerintah dunia sebagaimana yang kita terangkan tadi selama 7 tahun dengan pemerintahan yang adil dan saksama. Jadi yang penting daripada hadis ini adalah yang kita telah terangkan bahawa niat itu main peranan. Dialah yang menentukan kita dapat pahala ataupun tidak, dan juga kita dihukum ataupun tidak di hari kiamat pula. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa soalan? Di sini satulah tambahan lagi tentang fenomena-fenomena alam seperti balak, taufan, tsunami, gempa bumi, kebakaran besar-besaran, puting beliung dan sebagainya. Macam mana nak tafsirkan keadaan-keadaan ini? Betul tak? Kalau di surat khabar dia cuma laporkan sajalah, dan dia akan kata bahawa ini adalah keadaan yang mengikut apa tu? Nature lah, mengikut alam lah. Dan bila dah tiba masanya, dia akan crack, dia akan gempa bumi. Volcano tu dah lama sangat, dia dah panas, dia akan muntahkan laharnya. Puting beliung pula, angin dia memang ada tiup. Bila dah tiba masanya, dia akan tiup macam ini jadi puting beliung. Dan macam-macam lagi. Dia tak terangkan selain daripada itulah, dia khabarkan. Kemudian siapa yang meninggal dan seterusnya. Dan untuk orang Islam pula, sebahagian orang yang berdakwah ambil kesempatan tu lah. Ini azab Allah SWT yang turun pada orang-orang yang berbuat maksiat, yang ingkar pada perintah Allah SWT, lupa kan perintah Allah SWT, nak beribadah pada Allah SWT. Ini adalah hukum dan azab pada mereka. Itu menjahat. Boleh tak cakap dulu? Kalau kita cakap macam gitu, secara pasti apa ilmu kita ada bahawa itu memang azab daripada Allah SWT? Kita dah baca ke? Allah SWT tulis bahawa ini azab untuk mereka dekat Aceh, ini adalah azab untuk mereka dekat situ dan sini. Siapa yang kasih awak tu ilmu? Dalil apa dalil? Surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Asbabu zalzala, sebab-sebab gempa bumi. Bahawa antaranya adalah dia adalah azab. Nah. Tapi kita dah katakan secara pasti, maknanya antara sebab apa? Yang ni cara Allah SWT mengazab manusia. Dalam firman Allah SWT surah Al-Ankabut, فَكُلَّكَ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ السَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan setiap mereka, kaum-kaum Samud, Ad dan sebelumnya tu, termasuk Fir'aun, Qarun, Haman dan seterusnya, mereka kita ambil, kita hukum mereka mengikut dosa-dosa mereka, sebagian mereka yang kami azab, kami turunkan hasibat, kami turunkan bah dan seterusnya. Dan akhirnya ada satu tu, wa minhum man khasafna bihil ardh, dan antara mereka ada yang kita telankan dengan bumi. Jadi itu antara azab Allah SWT. Memang betul. Baik, jadi itu adalah tanda untuk orang-orang beriman. Dan kalau orang yang belum beriman ataupun tidak beriman yang ingkar, itu adalah warning sign untuk mereka. Jadi boleh kita katakan bahawa ini adalah peringatan Allah SWT. Tapi nak katakan penduduk kampung ini jahat, penduduk yang ini ni memang jahat, sebab tu kena azab dan seterusnya, itu ni semua dikutuk oleh Allah SWT secara spesifik, itu kita kena hati-hati lah. Sebab itu akan menimbulkan banyak ketidakbaikannya antara orang-orang Islam. Tapi kalau dia orang Islam, dan kita menghukum-hukumkannya dengan perkara-perkara yang kita belum pasti lagi tentangnya. Kadang-kadang ia ada hikmah lain. Betul lah. Kadang memang sebab-sebab sunnah Allah SWT dah takdirkan akan berlaku azab gini, berlaku. Walaupun bukan kerana dosa ke, bukan kerana apa. Jadi banyak kemungkinan, walaupun satu kemungkinannya dia adalah azab. Jadi kita boleh ambil peringatan. Tapi jangan sampai kita berkata-kata tentang Allah SWT dengan tanpa ilmu. Itu yang kita sebut. Jadi kemudian lepas itu, kita tunaikanlah tanggungjawab kita sebagai orang Islam kepada orang Islam yang lain. Dan kita membantu mana yang kita mampu. Kalau kita dah condemn dia, mereka jahat dan padan ke dan seterusnya, tapi tak adalah kita kolek-kolek derma untuk mereka. Kalau dah kena azab, kita nak tolong lah. Kan dah tak betul lah macam tu. Jadi saya teringat hal ini untuk bagi peringatan dia. Jadi tak ada apa soalan lain, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Dan apa yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang silap daripada saya dan daripada syaitan. أستغفر الله من ذلك كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم